Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. الحمد لله yang dengan memujinya dan bersyukur kepadanya kita termasuk dari hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita mendapatkan anugerah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan kegiatan yang baik ini. Kita akan melanjutkan kembali kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, diringkas oleh Al-Imam Al-Qazwaini rahimahullahu ta'ala. Harapan kita dengan mengkaji kitab, tentunya kita mendapatkan ilmu nafi' dan mengerti beberapa cabang-cabang keimanan yang dengan cabang-cabang keimanan tersebut kalau kita amalkan dan kita realisasikan akan membimbing kita untuk bertambahnya iman. Iman kita. Kemudian mudah-mudahan dengan apa yang kita kaji, yang kita mulai semenjak bulan Ramadan, di setiap pekannya, setelah kita melewati bulan Ramadan Al-Mubarak, kita bisa menyelesaikan kajian kitab atau pembahasan kitab yang azim ini sehingga kita bisa menyempurnakan mengambil keterangan-keterangan dari kitab dan tidak ada daya dan kekuatan demikian kemampuan kita kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki daya dan kekuatan. La haula wa la quwata illa billah. Selanjutnya kita akan menyambung kajian kitab Berkata beliau rahimahullahu ta'ala, qala fi ma rawahu al-Bukhari wa Muslimun fi sahihayhima an Abi Musa al-As'ari ta'ahadu al-Qur'ana fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih lahuwa أشد تفلتا من العبل من الإبل في عقلها Kita masih berada dalam kajian kitab atau dalam kajian bab mulianya dan istimewanya mengkaji mempelajari mengajarkan Al-Quran demikian menghafalkan menjaga hukum-hukumnya berjalan di atas hududnya, menerapkan perintah-perintahnya, meninggalkan larangannya. Demikian dihormatinya atau dimuliakannya penghafal, penjaga Al-Quran. Dan adanya sifat khawatir dan takut yang mengantarkan kepada tangisan seorang hamba dengan ancaman dari menyelisihi Al-Quran atau ancaman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Demikian janji-janjinya dari pahala dan pemberian yang besar dari Allah nantinya di hari kemudian kepada mereka yang menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran. Lantas di dalam riwayat ini disebutkan dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, ta'ahadul Quran, jagalah hafalan kalian, hafalan Al-Quran kalian. Demikian pula jagalah bacaan Al-Quran kalian. Ya subhanallah, telah lewat bagi kita bulan yang mulia, bulan Al-Quran, Syahrul Quran, yaitu Syahrul Ramadan, yang sangat kita rasakan demikian mudah kita membaca Al-Quran, demikian mudah kita menelaah Al-Quran. Sehingga hampir sebagian besar waktu kita di bulan Ramadan kita curahkan menghafal, membaca, mengkaji Al-Quran. Namun di hari ini dan hari-hari selanjutnya tentunya di luar Ramadan tidak lagi semudah di bulan Ramadan. Kita akan melalui tahapan mujahadah, yaitu berjihad, menyungguhkan dan membawa diri kita untuk membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, tentunya tidak lepas kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ternilai sebagai seorang mujahid. Al-mujahidu man jahada nafsahu ila ta'atillah, kata Rasulullah. Seorang mujahid itu adalah orang yang memotivasi, membawa dirinya dengan sungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan meminta pertolongan Allah, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jaz. Semangatlah, seriuslah dengan amalan apa yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Minta tolonglah kepada Allah, dan jangan kamu lemah. Tentunya membaca Al-Quran di luar Ramadan butuh mujahadah. Menghafalkannya butuh mujahadah. Dan selalu berharap meminta ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena demikianlah di luar Ramadan kita akan menghadapi banyaknya aral melintang, mawane yang mencegah dan menghalangi kita untuk membaca Al-Quran. Kalaulah bukan pertolongan dari Allah, kita mungkin tidak bisa membaca Al-Quran. Sementara Al-Quran sebagaimana yang kita ketahui adalah kalamullah, adalah firman-Nya. Maka siapa yang membacanya, siapa yang menjaganya, dia membaca dari kalam Allah dan menjaga daripada kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diingatkan oleh Rasulullah, ta'ahadu Al-Quran. Hafal, jagalah hafalan kalian terhadap Al-Quran. Jagalah bacaan kalian terhadap Al-Quran. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih. Karena demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Lahuwa asyaddu tafallutan, hafalan Al-Quran tersebut lebih sangat cepat lepasnya, minal ibili dari onta, fi uqliha au fi uqliha, lebih cepat lepasnya dari onta pada ikatannya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, seorang menghafal Al-Quran tanpa dia murojaah, menjaganya, maka itu sama artinya dia menulis di air. Dia menulis di air. Bagaimana seorang menulis di air? Apakah akan tersisa atau berbekas ketika dia tulis? Misalnya namanya di air, tidak akan berbekas dan tidak akan utuh karena namanya air akan membuyarkan. Seorang menghafal tanpa dia murojaah, artinya dia tidak menghafal. Seorang yang murojaah, menghafal dan murojaah, itu sama artinya dia menulis di batu. Bagaimana menulis di batu? Pertamanya mungkin sulit, namanya batu. Kalaupun dipahat tidak langsung jadi, sedikit demi sedikit. Tetapi kalau telah mencapai maksud dan tujuannya, namanya terpahat di batu, berjalan waktu dan zaman tidak akan hilang. Dia akan kokoh, terpatri, terpahat di batu tersebut. Itulah orang yang menghafal Al-Quran dengan murojaah. Karena itu benar kata Rasulullah, ta'ahadul Quran, jagalah Al-Quran dengan hafalan. Apa jagalah Al-Quran atau hafalan kalian? Karena kalau kalian tidak menjaganya, dia akan cepat lepasnya daripada onta yang diikat. Onta diikat, masih sulit untuk melepaskan diri, tapi bisa jadi dia melepaskan dirinya. Sehingga ikatannya pun terlepas. Bacaan Al-Quran lebih cepat daripada itu. Hafalan Al-Quran lebih cepat dari itu, maka jagalah. Jagalah dengan murojaah. Dan murojaah ini tentunya gambaran memapankan, mengokohkan hafalan seseorang. Dan juga dari murojaah, mengkaji, mempelajari, dan mengamalkannya. Karena itu, para ulama, selain mereka menghafal, mereka mengkaji, mereka mempraktekannya. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga di sini bimbingan kepada kita, para penghafal Al-Quran, atau anak-anakku sekalian, para penghafal Al-Quran, atau kalian yang menghafalkan Al-Quran, untuk menjaganya. Karena dengan penjagaan kalian, ini akan kalian bawa di hari kemudian. Dikatakan kepada kalian, Iqra warqi, bacalah dan naiklah dengan tingkatan bacaan kalian. Karena akhir tingkatan kalian adalah tingkatan bacaan kalian. Itu di hari kemudian. Inilah kemuliaan yang sebenarnya. Maka jagalah Al-Quran. Jagalah hafalan kalian. Kemudian juga bagi pembaca Al-Quran. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagaimana maknanya, orang yang selalu membaca Al-Quran, dia akan mudah melantunkan, melafadzkan bacaan Al-Quran karena dia sering membacanya. Berbeda dengan orang yang tidak membaca Al-Quran atau tidak sering membaca Al-Quran, dia akan kesulitan membaca Al-Quran walaupun dia adalah orang yang bisa membaca Al-Quran. Walaupun dia adalah orang yang bisa membaca Al-Quran. Tetapi karena dia tidak sering membacanya, maka tidak mudah baginya. Berbeda dengan orang yang selalu melafadzkan, melantunkan Al-Quran, maka mudah baginya. Cobalah lihat amaliyah kita di bulan Ramadan. Kita selalu melantunkan, membaca Al-Quran mudah bagi kita. Bulan Ramadan, di antara kita masih ada yang mampu untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam satu bulan, mungkin 6 kali, mungkin 3 kali, karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melafadzkannya, melantunkannya. Ada yang cuma sekali, ada yang mungkin tidak selesai. Bisa jadi karena memang sulit baginya. Maka agar dimudahkan, jagalah bacaan Al-Quran. Seringlah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran tidaklah dibaca seorang kecuali dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaku mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, kemudian juga menegakkan salat, kemudian juga berinfak dengan apa yang diberikan rezeki oleh Allah kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, mereka adalah orang yang menjalankan perdagangan yang tidak pernah rugi, mendapatkan peruntungan terus-menerus membaca Al-Quran. Apa orang yang membaca Al-Quran rugi? Enggak. Beruntung. Perdagangan yang tidak pernah rugi, kata Allah. Maka itu kita dapati as-salaf, mereka selalu membaca Al-Quran. Selain mereka menghafalkan Al-Quran, di antara mereka 3 hari menyelesaikan Al-Quran, 3 hari mengkhatamkan Al-Quran. Itu di luar Ramadan. Kalau dalam Ramadan, sehari semalam bisa menghafalkan 2 kali Al-Quran atau bahkan 3 kali. Tentunya suatu yang ajaib. Tetapi itu tidak ajaib bagi mereka yang biasa membacanya. Bagi yang tidak biasa membacanya, ya memang itu adalah ajaib. Sulit baginya. Jangankan sehari, 1 bulan aja belum tentu selesai Al-Quran. Mereka bisa sehari di dalam Ramadan. Atau 2 hari. Sehari, bahkan 2 kali khatam, siang dan malam. Bahkan 3 kali, di siang 1 kali, di malam 2 kali. Itulah mereka. Kenapa mereka senang membaca Al-Quran? Mereka mengimani ayat ini, bahwa yang membaca Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan perdagangan yang tidak pernah rugi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Kemudian Allah akan membalas ujur, pahala bagi mereka dengan balasan yang sempurna. Liwaffiyahum, liwafiyahum ujurahum, kemudian wayazidahum min fadlih, kemudian Allah akan menambah keutamaan mereka, keutamaan Allah terhadap mereka. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala maha mengampuni lagi mensyukuri hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, inilah Al-Quran. Siapa yang membacanya, dia tidak akan direndahkan oleh Allah, dia akan dimuliakan. Dia akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna hadzal qur'ana, atau inna allaha yarfa'u bihadzal kitab aqwama wa yadha'u bihi akharin. Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitabullah dan merendahkan seorang dengan kitabullah. Karena itu kita sering mengulangi di majlis kita, bersyukurlah kalian yang mempelajari dan membaca, menghafalkan Al-Quran. Kalaupun pada perwujudannya kalian seperti sekarang ini, tidak memiliki daripada segala kemegahan dan apa yang ada pada dunia, tapi dengan sabda Rasulullah ini, kalian adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Karena kalian membaca kitabullah, menghafalkannya, dan kemudian bersungguh-sungguh merealisasikannya, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Busungkanlah dadamu, angkatlah kepalamu, bahwa engkau adalah penghafal kitabullah. Engkau adalah orang yang membaca kitabullah dan menghafalkan kitabnya. Allah akan memuliakanmu dengan apa yang engkau kerjakan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jagalah Al-Quran dengan menghafalkan dan membacanya. Karena dia akan cepat hilang, terlepas kalau kalian tidak menjaganya. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa qala fima rawahu an Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma, la hasada illa fitnataini. Rajulun atahu Allahu hadzal kitab فقام به آناء الليل والنهار ورجل آتاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. Dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la hasada, tidak ada hasad, tidak ada sifat iri kecuali kepada dua golongan. Iri di sini bukan yang dimaksudkan sifatnya jelek, tapi iri di sini adalah iri yang terpuji, yang disebut dalam bahasa Arab ghibtah. Bukan hasad yang diinginkan dengan dengki, tetapi ini adalah ghibtah, cemburu. Kecuali kepada dua golongan, yaitu golongan pertama, rajulun atahu Allahu hadzal kitab, seorang yang Allah datangkan kepadanya kitab ini, yaitu Al-Quran. faqama bihi ana al-lail wan nahar. Dia menegakkan dengan membaca Al-Quran pada waktu siang dan malamnya. Inilah yang pantas untuk kita cemburui. Inilah yang pantas untuk kita iri padanya. Dia bisa membaca Al-Quran siang dan malamnya. Membacanya tentunya tadi sudah disebutkan. Semakin sempurna bacaan itu apabila dia menghafalkannya, apabila dia mengkajinya, menelaahnya, menjalankan perintah atau apa yang halal dan menjauhi apa yang haram dari apa yang datang dari keterangan Al-Quran. Orang seperti ini pantas kita cemburu padanya. Pantas kita untuk iri padanya. Kok bisa? Ada waktunya. Lapang waktunya. Dia bisa membaca Al-Quran. Dia bisa mengkaji Al-Quran. Dia bisa mempelajari Al-Quran. Seharusnya seorang itu iri kepada orang yang seperti ini. Inilah yang dikatakan bolehnya iri kepada dua golongan. Karena pada hakikatnya, realitanya kita tidak mampu untuk seperti itu. Tetapi kemudian ada orang yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan padanya. Sehingga membuat kita iri ataupun membuat kita untuk cemburu, ingin sama sepertinya. Ingin juga meraih seperti apa yang dia raih. Berbeda kalau kita tidak punya rasa iri dan cemburu kepada mereka, yang berarti selera kita itu rendah. Orang yang tidak iri dengan pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, itu seleranya rendah. Tentunya mereka tidak mendapatkan kemuliaan dan keutamaan. Dia tidak suka, dia tidak semangat, dia tidak cemburu kepada orang yang bisa membaca Al-Quran sementara dia tidak. Dia tidak mendapatkan keutamaan. Tetapi siapa yang iri cemburu akan mencambuk, memotivasi dia untuk melakukan hal yang sama. Inilah hasad yang terpuji dalam riwayat di sini, la hasada. Adapun hasad yang dibenci, menginginkan hilangnya nikmat seseorang, menginginkan lenyapnya nikmat seseorang. Dia tidak ingin ada nikmat pada orang lain tersebut, hilang, musnah. Hanya dia yang mendapatkan nikmat. Ini tercela. Tetapi dia iri dan cemburu kepada orang yang mendapatkan nikmat, dia berharap juga mendapatkan hal yang sama, yaitu saudaranya tetap dengan nikmatnya dan dia juga mendapatkan nikmat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Kalau sampai mereka yang membaca Al-Quran padanya terarah kecemburuan dan iri bagi orang yang melihatnya, bagi orang yang mendapatkannya, maka menunjukkan betapa utamanya mereka yang membaca apa? Al-Quran. Sehingga dijadikan golongan yang pantas untuk manusia iri dan cemburu padanya. Coba antum membiasakan, atau kita semua membiasakan membaca Al-Quran, orang-orang akan melihat dengan pandangan yang iri dan cemburu. Bukan hasad dan dengki, tetapi iri dan cemburu. Ya Allah, dia bisa membaca Al-Qurannya. Dia bisa menghafalkan Al-Quran. Waktunya Masya Allah tergunakan dengan baik. Kita ini, Hampir boleh dikata waktu kita terbuang. Hampir boleh dikata waktu kita tersia-siakan. Sementara khitab Rasulullah dengan hadisnya, semua kita nantinya tidak akan bergeser dari tempat pijakannya ke surga ataupun ke neraka, sampai akan ditanyakan lima perkara. Salah satu dari lima perkara, umrahu, umurnya, di mana dia arahkan, dia tempatkan umurnya, usianya, demikian waktunya. Wallahul musta'an. Kalau seorang mengarahkan waktunya dengan baik, bahkan membaca kitabullah, maka Al-Quran nanti datang syafi'an lahu, akan menjadi syafaat di hadapan Allah. Ya Allah, fulan membaca Al-Quran, saya sebagai syafaat, Al-Quran akan datang. Apakah ini tidak beruntung? Apakah ini suatu hal yang merugikan? Di saat tidak ada penolong, di saat tidak ada pembela, Al-Quran datang syafi'an lakum, yang memberi syafaat kepada kalian karena kalian membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka tadi kita katakan, kalau dicemburui, orang iri padanya, itu berarti amalan ini adalah amalan utama. Kemudian golongan yang berikutnya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita golongan tersebut. Allahumma amin. Wa rajulun atahu Allahu mala. Kemudian golongan kedua, seorang yang Allah datangkan harta, diberikan harta oleh Allah. Fa huwa yatasaddaqu bihi ana al-lail wan nahar, dan dia bahkan dengan hartanya bersedekah di siang dan malamnya, di siang dan malamnya. Dia menyadari bahwa harta yang diberikan oleh Allah bukan miliknya, tetapi sebagai bentuk amanah dari Allah untuk menyalurkannya kepada siapa yang berhak. Dia bersedekah, dia mengeluarkan zakatnya, dia mengeluarkan sedekah yang menjadi kewajiban baginya terhadap mereka yang berhak mendapatkannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Orang seperti ini juga pantas untuk kita cemburu padanya. Tidak semua orang mendapatkan kedudukan yang istimewa ini, yaitu dia memiliki harta lantas dia mudah bersedekah. Tidak semua orang. Banyak orang yang memiliki harta tapi tidak mudah bersedekah, karena perhitungannya dengan bersedekah akan semakin berkurang hartanya dan akan semakin menipis. Dia takut hartanya berkurang, bahkan habis. Padahal yang menyebabkan harta itu banyak adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak semua pihak yang diberikan harta demikian keadaannya. Hanyalah mereka yang Allah pilih. Salah satu di antara pilihan Allah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menyumbangkan seluruh hartanya untuk agama Allah. Ketika dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya menyumbangkan semua apa yang saya miliki untuk agama ini, dan Rasulullah pun menerima. Karena itu dikatakan beliau pertama As-Siddiq, orang yang jujur dan benar keimanannya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, maka orang yang mudah bersedekah dengan hartanya di siang dan malamnya, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, atau ketika bersama dengan manusia dan ketika juga secara sembunyi-sembunyi, ini adalah orang yang pantas untuk kita kita cemburui. Dengan makna kita pun ingin melakukan hal yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Maka dua golongan tadi, dua golongan yang pantas untuk orang cemburu padanya, dan dua golongan tadi menunjukkan golongan yang menempati kedudukan yang istimewa, yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari golongan tersebut. Allahumma amin. Qala rahimahullahu taala qala wa qala fi ma rawahu Muslim an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an wa qala fi ma rawahu Muslim an Umar radhiyallahu anhu inna Allah yarfa'u bi hadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Umar ibn al-Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat kaum manusia dengan kitab Allah, dengan Al-Qur'an ini, dan meletakkan ataupun menghinakan, merendahkan manusia atau kelompok manusia dengan kitab ini. Tentunya tadi telah kita dengarkan bagaimana dia diangkat, dimuliakan oleh Allah. Dan ketika dikatakan di sini dia dihinakan, maka dihinakan oleh Allah karena dia meremehkan Al-Quran, meremehkannya, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Karena sebab meremehkan, dia tidak membaca Al-Quran, dia tidak menjaga hududnya, dia tidak merealisasikan hududnya. Sehingga apabila didapati satu kaum rendah, hina di dunia ini, itu karena mereka merendahkan dan menghinakan Al-Quran. Dan kalau mereka rendah di dunia ini, tentunya rendah pula keadaannya di akhirat. Karena gambaran dunia itu adalah gambaran akhirat. Gambaran dunia itu adalah gambaran akhirat. Ada orang yang enggan beriman, maka gambaran akhiratnya pula dia enggan untuk mendapatkan surga. Dia enggan untuk memuliakan, mengangkat Al-Quran, membacanya, menghafalkannya, merealisasikan hududnya, batasan-batasan hukumnya, atau apa yang datang dari keterangan-keterangannya, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Inilah pengangkatan yang hakiki terhadap seseorang ketika mereka membaca, mengangkat, menghafal, menjalankan, merealisasikan kitabullah, dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Sehingga kita bisa melihat bagaimana para qurra mempunyai posisi yang besar di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka dibunuh Rasulullah sampai menegakkan qunut nazilah. Qunut nazilah. Mengutuk perbuatan mereka yang membunuh para qurra. Memiliki tempat yang mulia. Para qurra berkumpul di sisinya manusia untuk mempelajari kitabullah. Ini cukup bahwa mereka adalah orang yang mulia. Belum lagi kemana saja mereka berada, maka di situ manusia berkumpul padanya. Itulah kemuliaan yang hakiki. Dan manusia sebagai saksi Allah di muka bumi ini. Manusia sebagai saksi Allah di muka bumi ini. Yang akan menjadi saksi terhadapnya nantinya di kemudian hari. Wallahu ta'ka, apa terhadap mereka yang membaca di kemudian hari. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih wa taufiqih ayyaja'alana, menjadikan kita semua orang-orang yang menghafalkan kita, orang-orang yang membaca dan menghafalkan kitabullah, sehingga kita minta dengan doa yang dibaca, Allahumma inna abiduka banu abidika wa banu imaika nuwasika biyadika madin fina hukmuka adlun fina qada'uka nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka an taj'ala al-qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina ya mujibas sa'ilin. Ya mujibas sa'ilin. Allahumma amin. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, qala rahimahullahu ta'ala al-ishruna min syu'abil iman at-taharah, yang ke-20 dari cabang keimanan yaitu taharah. Bersuci diinginkan dengan dua makna. Yang pertama, bersuci dengan suatu yang bernilai maknawi. Mensucikan akidah kita dari kesyirikan, kekufuran, dari ilhad. Kedua, mensucikan hissi, secara hissi. Indra kita atau anggota badan kita yang pantas untuk disucikan dengan tahara. Baik itu yang diinginkan dengan mandi atau mensucikannya dengan mandi, yaitu hadas besar, atau mensucikan diri kita dengan dari hadas kecil dengan wudu. Maka keduanya merupakan cabang iman. Keduanya merupakan cabang iman. Yaitu membersihkan akidah kita dari segala macam kesyirikan, dari segala macam kekufuran dan ilhad, dan membersihkan badan kita dari segala macam hadas yang besar atau yang kecil dengan mandi dan wudhu. Inilah thaharah yang merupakan cabang iman. Sehingga kapan kita merealisasikannya, maka akan menyempurnakan keimanan kita dan akan menambah kedudukan iman kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kajian ini memberikan manfaat yang besar. Dan tentunya karena telah masuk waktu salat duhur, kita cukupkan untuk sementara waktu. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang dalam cabang iman yang telah kita dengarkan tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan memberikan kelapangan bagi kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wallahu al-muwaffiq. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.